Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalallahu wassalamu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian yang biasa kita sampaikan, yaitu pembacaan risalah Manzumatul Haiyah karya Imamul Hafiz Abdullah Ibn Abi Daud rahimahullahu taala. Kita masih membahas permasalahan seputar al-imanu bil qada wal qadar, keimanan terhadap al-qada wal qadar, permasalahan seputar takdir. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyebutkan ataupun membacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang orang-orang yang menyelisihi permasalahan al-qadha wal-qadar. Orang-orang ataupun kelompok yang menyelisihi permasalahan al-qadha wal-qadar, permasalahan takdir. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, khalafa fil qadha'i wal-qadar ta'ifatani mutanakidatani, al-qadariyatu wal jabariyatu. Ada dua kelompok yang mereka sama-sama menyelisihi al-qadha wal qadar, yang kedua kelompok ini masing-masingnya saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dua kelompok sama-sama menyelisihi di dalam permasalahan takdir, akan tetapi saling bertentangan. Al-Qadariyah wal Jabariyah. Dua kelompok tersebut adalah Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Adapun yang pertama Al-Qadariyah, yaitu alladzina yanfuna al-qadar. Orang-orang yang mereka menyelisihi ataupun menafikan takdir. Meniadakan ataupun mengingkari takdir. Summu bil qadariyah. Mereka dinamakan dengan al-qadariyah. Wa awwalu man qala dzalika, dan awal pertama yang menyebutkan tentang permasalahan ini adalah Amr bin Ubaid. Kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, di sini adalah orang yang pertama ya yang memasyhurkan pemikiran Al-Qadariyah adalah Amr bin Ubaid. Demikian pula Wasil ibnu Atha. Wasil bin Atha. Yang mana kedua orang ini merupakan Ra'sul Mu'tazilah. Dedengkotnya Firqoh Mu'tazilah. Nah, jadi Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha ini ya, pentolannya kaum Mu'tazilah. Jadi, selain mereka memiliki pemahaman Mu'tazilah, mereka juga memiliki pemahaman Qadariyah. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya al-bid'ah yajurru ba'duhu ba'dho. Bid'ah itu menyeret pelakunya dari bid'ah yang satu kepada bid'ah yang lain. Nah, karena orang-orang yang sering kita sebutkan Ya, setiap kita membahas masalah-masalah akidah, firqah-firqah menyimpang, ini mesti muncul orang-orang ini. Amr bin Ubaid, Wasim bin Atha, Jahab bin Safwan, dan yang lainnya. Ketika membahas masalah Al-Quran, kalamullah, muncul nama ya, Amr bin Ubaid, Wasim bin Atha, ya, Jahab bin Safwan, dan yang lainnya. Demikian pula ini ketika kita membahas permasalahan Qadha wal-Qadar, muncul lagi. Ya, Amr bin Ubaid, dan Wasim bin Atha. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, yang memasyhurkan pemahaman Qadariyah adalah Amr bin Ubaid. Akan tetapi disebutkan di banyak masadir, di banyak sumber, sumber-sumber kitab tentang akidah, seperti kitab Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai, demikian pula kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahumullahu taala, disebutkan di situ bahwasannya pertama kali yang memunculkan pemikiran Al-Qadariyah ini adalah seorang yang bernama Sansawi, yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang pertama kali, Sansawi. Ada juga yang menyebutnya dengan As-Sisawi, dan yang lainnya menyebutkan As-Susan, seperti itu. Seorang yang berasal dari Basrah, tinggal di Basrah. Ini yang pertama kali memunculkan pemikiran Al-Qadariyah. Ya. Idenya dari dia gitu. Yang mana As-Sisawi ini adalah seorang yang awalnya adalah beragama Nasoro. Seorang beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Kemudian masuk Kristen lagi. Nah, murtad lagi setelah dia masuk Islam, kemudian murtad. Dan pemikiran dari Sansawi ini kemudian diambil oleh seorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani, yang tinggal di Basrah. Ini yang tokoh Qadariyah yang terkenal pula. Nah, Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani yang dilaporkan oleh sebagian para tabi'in kepada Abdullah bin Umar. Ya. Di dalam Sahih Muslim, di dalam hadis Umar bin Khattab yang panjang, hadis tentang Jibril, hadis Jibril yang panjang, ya. Itu di mukaddimahnya disebutkan perkataan Yahya bin Ya'mur. Bahwasannya awal sekali yang membawa pemikiran Mu'tazilah, yang menyebarkan pemikiran Mu'tazilah di Basrah adalah seorang bernama Ma'bad Al-Juhani. Nah, Ma'bad Al-Juhani ini adalah seorang ahlul ilmi, seorang yang berilmu. Ya, bukan seorang yang jahil, bukan seorang yang awam. Dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu. Nah, ya, tapi dia menyimpang dengan ilmunya, karena tidak mengikuti para sahabat. Kemudian sebagian para tabi'in, diantaranya Yahya bin Ya'mur, kemudian Humaid bin Abdullah ibn Abdurrahman Al-Hibyari, dua orang tabi'in yang berasal dari Basrah, mereka pergi ke Mekah dalam rangka untuk beribadah haji atau umroh. Nah, sambil menemui para sahabat untuk mengadukan perihal apa yang terjadi di Basrah berupa kesesatan pemikiran Qadariyah. Nah, kemudian dua orang ini, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, kebetulan bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, bertemu. Kemudian keduanya mendatangi Abdullah bin Umar. Ya, yang satunya duduk di samping kanan Abdullah bin Umar, yang satunya lagi duduk di samping kiri. Kemudian Yahya bin Ya'mur mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abi Abdurrahman, zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yabkharuna al-'ilma wa yaquluna la qadar." Kata Yahya bin Ya'mur, "Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, sungguhnya telah muncul di tempat kami orang yang mereka membaca Al-Quran dan berbangga dengan ilmu, artinya mereka menampakkan ilmu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Wa innal amra unufun, sesungguhnya seluruh perkara itu adalah unuf. Unuf itu maknanya adalah sesuatu yang terjadi tanpa didahului oleh ilmu Allah. Ini namanya unuf. Nah, jadi kata mereka orang-orang Qadariyah, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu adalah unuf. Ya, tidak ada pengetahuan Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu ketika sesuatu itu terjadi. Ini kata orang Qadariyah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mendengar laporan ini, beliau pun mengingkari dengan sangat keras. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhuma? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau engkau nanti bertemu dengan mereka, khabarkan kepada mereka, katakan kepada mereka bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Menunjukkan apa? Kafir. Ya, karena seorang muslim tidak boleh berlepas diri dari muslim yang lain. Nah, ya, berlepas diri itu kepada orang-orang kafir. Nah, kata beliau, wallazi nafsi Abdullah bin Umar yahlifu bih, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya. Apabila seandainya mereka memiliki emas segunung Uhud, kemudian mereka menginfakkannya dalam keadaan mereka tidak beriman kepada takdir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka. Nah, ini pengingkaran yang keras dari Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang berpemahaman Al-Qadariyah. Nah, dan pemahaman Al-Qadariyah ini pula muncul di Basrah dan di Kufah, dan tidak muncul di Mekah dan di Madinah. Karena di Mekah dan di Madinah banyak para sahabat, ya. Sehingga banyak ya para sahabat menyebabkan pemikiran-pemikiran menyimpang itu tidak muncul. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang itu tidak berani memunculkan pemikiran sesat. Ini pula menunjukkan keutamaan ya para sahabat. Ya, tidak berani. Nah, masih banyak para sahabat yang hidup pada waktu itu. Ada Abdullah bin Umar, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, Abu Hurairah dan yang lainnya. Masih banyak para sahabat. Ya, sehingga pemahaman ini tidak begitu besar dampaknya. Ya, tidak begitu menyebar begitu besar, tidak. Nah, kemudian setelah Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani, pemikiran ini diadopsi kembali oleh seorang yang bernama Ghailan Ad-Dimashqi. Ghailan Ad-Dimashqi. Nah, yang berasal dari Damaskus. Ini juga terkenal menyebarkan pemikiran Qadariyah. Yang dia hidup di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang dia mati di salib. Dihukum mati dengan disalib. Ini Ghailan bin Abdullah Al-Juhani. Nah, dua-duanya ini merupakan orang-orang yang terkenal menyebarkan pemikiran Qadariyah di masa itu. Baik. Fal Qadariyah tu kata Syekh di sini, alladzina fa qadara humul Mu'tazilah. Maka Al-Qadariyah yang mereka menafikan Al-Qadar, takdir, mereka adalah Mu'tazilah. Orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ini kata orang-orang Qadariyah. Ya. Jadi setiap hamba merekalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata mereka. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu ketika hamba tersebut telah berbuat. Nah, jadi ketika seorang hendak melakukan sholat, itu Allah gak tahu. Kalau dia mau melakukan sholat, Allah subhanahu wa ta'ala tahu ketika dia telah melakukan sholat. Demikian pula ketika orang melakukan maksiat, orang mau mencuri misalnya, Allah gak tahu. Kalau orang tersebut mau mencuri, Allah subhanahu wa ta'ala tahunya ketika orang tersebut telah mencuri. Nah, ini. Tentunya ini adalah keyakinan yang batil dan keyakinan yang kufur. Ya, karena apa? Mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekufuran. Ini kekufuran. Sementara akidah yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, ya, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tahu segala perkara. Baik perkara itu belum terjadi, ketika terjadi maupun setelah terjadi. Sementara qadariyah, pemahamannya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, wa innal amra unufun, dan sesungguhnya perkara-perkara itu adalah unuf. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah unuf. Yakni lam yuqaddirullah, yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Terpisah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'alul ibad humul ladzi yujidunaha istiqlalan laisa lillahi fiha iradatun wala masyiah. Kata mereka apa? Maka perbuatan hamba, perbuatan para hamba, mereka sendirilah yang menciptakan, mereka sendirilah yang menjadikan perbuatan tersebut secara tersendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa lillahi fiha iradatun wala masyiah. Tidak ada di dalam perbuatan hamba tersebut kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika summu bil qadariyah. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan al-qadariyah, mengingkari takdir. Nah, wa ma'na hadza, dan makna ini semua, annal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi, sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, jadi setiap hamba mereka lah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Fayakunu asbata khalitina ma'allah, sehingga dengan ini mereka telah menetapkan adanya pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hamba menciptakan perbuatannya sendiri, berarti hamba bisa menciptakan sesuatu. Nah, ini. Wallahu wal khaliqu jalla wa ala wa ma siwahu fa huwa makhluq. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah khaliq, yang Maha Pencipta, dan yang selainnya maka makhluk. Ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ya, menyebutkan bahwasanya al-qadariyatu majusu hadzal ummah. Al-qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Wa idza maridu fala ta'udu, kalau mereka sakit maka janganlah jenguk mereka. Kalau mereka mati janganlah menghadiri jenazahnya. Pengingkaran. Ya. Hanya saja hadis ini terdapat kelemahan. Ya, secara penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis al-qadariyatu majusu hadzal ummah, ini hadis yang memiliki kelemahan, ya. Yang benar kata para ulama, para muhaddisin, hadis ini adalah mauquf, perkataan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya, banyak riwayat-riwayat hadis ini yang meriwayatkan hadis al-qadariyatu majusu hadzal ummah. Nah, wa hum yaqulun, sementara mereka mengatakan Allahu ma'ahu man yakhluq, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ada bersamanya yang menciptakan. Ya, ini selain Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bisa menciptakan, yaitu makhluk. Makhluk bisa menciptakan perbuatannya. Nah, wahum al-ibadu yakhluquna af'alahum, mereka adalah hamba-hamba yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya. Dan kenapa mereka bisa berpemikiran seperti ini? Ya, disebutkan bahwasanya mereka memiliki pemikiran seperti ini itu didasari sebenarnya niat yang baik. Ya. Niatnya sebenarnya bagus. Apa itu? Mereka hendak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Ya. Ini. Kata mereka apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, berarti Allah Subhanahu wa taala jelek. Seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemaksiatan, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba tersebut atas kemaksiatan yang telah ditakdirkan Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Nah, ini enggak boleh kata mereka. Ya. Sehingga muncul pemikiran seperti ini. Berarti perbuatan hamba itu tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan akal-akalan namanya. Ya. Sehingga dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran apa? Bahwasanya niat yang baik apabila tidak dilandasi, niat yang baik ya dalam perkara agama, apabila tidak dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah, ya, tidak dilandasi oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang sesat. Ya. Dia akan melakukan perkara yang bid'ah, memunculkan pemikiran-pemikiran yang bid'ah seperti di Qadariyah. Nah, niatnya apa? Tadzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka menggunakan akal dan perasaan mereka. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesesatan, bahkan kekufuran, waliyallahu billah. Nah ini, wa hadza syirkun fi rububiyah. Dan ini merupakan syirik dalam perkara rububiyah. Walidzalika sabbahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusu hadzal ummah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka dengan majus hadzal ummah. Majusinya umat ini. Li'annahum asbatu khaliqina ma Allah, mithlul majus. Karena mereka menetapkan adanya pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Majusi. Wa zada 'alaihim al-Qadariyah, dan bahkan orang-orang Qadariyah itu menambah pencipta yang lainnya. Kalau Majus, orang Majusi itu cuma menetapkan adanya dua pencipta. Dua ilah mereka. Ya. Ilahun nur wa ilahul zulumat. Jadi orang-orang Majusi ada menetapkan dua ilah, dua Tuhan. Ya. Ada ilahun nur, ilah cahaya yang menciptakan kebaikan, ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu penciptanya adalah ilahun nur. Adapun ilahul zulumat, Tuhannya kejelekan, ya, Tuhan kegelapan, itu Tuhan yang menciptakan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan, ya, yang menciptakan iblis dan yang menciptakan yang lainnya dari perkara-perkara yang jelek, itu ilahul zulumat. Ini keyakinan Majusi. Sementara Al-Qadariyah lebih parah. Ya. Mereka bukan cuma menetapkan adanya dua ilah, tapi banyak ilah. Karena apa? Karena masing-masing hamba bisa menciptakan perbuatannya sendiri, berarti banyak ilah yang ditetapkan oleh mereka. Dan ini sangat berbahaya. Nah, Al-Majusu qalu hadzal kaunu lahu khaliqan. Orang-orang Majusi mengatakan bahwasanya alam ini memiliki dua pencipta. An-nur yakhluqul khair. Cahaya itu menciptakan kebaikan. Wadh-dhulumah yakhluqus syarr. Dan kegelapan itu menciptakan kejelekan. Wa zada 'alaihim qadariyah, dan orang-orang Qadariyah menambah perkataan mereka apa? Kullu yakhluqu fi'la nafsihi. Setiap orang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Fa'atbatu khaliqina muta'addidina ma'allahi azza wa jal. Sehingga mereka menetapkan adanya pencipta-pencipta yang banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkun fi tauhid rububiyah. Maka ini adalah syirik dalam perkara tauhid ar-rububiyah. Jelas ya kesesatan Al-Qadariyah. Nah, sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga apa? Al-Qadariyah mereka gulu fi nafwil qadar. Gulu dalam meniadakan takdir. Sementara kebalikannya yang kedua sekarang, qabalat hum firqatul Jabariyah. Lawan dari mereka adalah firqah Jabariyah. Ini kebalikan dari firqah Al-Qadariyah. Siapa mereka? Wahum atba'u Al-Jahmi bin Safwan. Mereka Al-Jabariyah adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Jabariyah itu dari kata Al-Jabar. Ya, yang artinya kalau kita terjemahkan, Al-Jabar itu artinya dipaksa. Nah, Al-Jabar. Jadi, seorang hamba itu majbur, kata mereka, kata orang-orang Jabariyah. Dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Ya, sehingga kalau seorang melakukan perbuatan taat, berarti dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Ya. Ketika seorang melakukan maksiat, dia juga dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Waliyadzibillah, tentunya ini pemikiran yang tidak kalah sesatnya dari yang pertama, dari Qadariyah. Faqalu, kata mereka, orang-orang Jabariyah, al-'abdu laisa lahu ikhtiyar wala masyi'ah. Sesungguhnya hamba itu tidak memiliki pilihan. Demikian pula tidak memiliki kehendak. Nah, ini keyakinan mereka. Jadi hamba ini tidak punya pilihan. Kita gak bisa milih. Mau kemana? Mau milih kebaikan atau kejelekan, kita gak bisa milih. Semuanya sudah dipaksa, bahasa mereka. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa majburun ala ma yahsulu minhu biduni ikhtiyarih. Hanya saja dia dipaksa atas apa-apa yang terjadi tanpa dia memilih, tanpa pilihan dia, tanpa keinginan dia. Wa huwa kal alati biyadi man yuharrikuha. Maka keadaannya, kata mereka, seperti alat yang berada di tangan pemiliknya. Nah, dipaksa. Seperti HP misalnya. Yang diotak-atik oleh pemiliknya. HP enggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Nah, demikian pula benda-benda tidak bisa berbuat apa-apa, tergantung pemiliknya. Wa karaisyati fil hawa, demikian pula seperti bulu yang terbang di udara. Tidak ada kekuatan apa-apa. Wa huwa kal mayyit baina yadil ghasil, demikian pula keadaannya seperti seorang mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Nah ini. Orang mayat itu ketika dimandikan, dia tidak bisa milih apa-apa. Tidak bisa memilihkan, tolong mandikan saya dengan sabun apa misalnya. Tidak bisa. Nah, semuanya ditentukan oleh orang yang memandikannya. Wakal jenazati ala nas. Demikian pula, jenazah yang dibawa oleh orang-orang yang memikulnya. Fal abdu majburun ala af'alihi wa tasarrufatihi innama huwa alatun tuharrak. Maka, hamba itu dipaksa terhadap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Demikian pula tingkah laku, ya, tindakan-tindakan yang dia lakukan itu semua adalah dipaksa. Ini ya, kata-kata dipaksa ini sangat tidak benar, sesat. Innama huwa alatun tuharrak. Ya, keadaan dia seperti alat yang digerakkan. Ya. Seperti alat yang digerakkan oleh pemiliknya. Maka Al-Jabariyah zalu fi itsbati iradatillahi wa masyiatihi. Maka Jabariyah mereka ekstrim, ya, ghulu di dalam menetapkan iradah, ya, di dalam menetapkan iradatillah wa masyiatihi. Menetapkan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka ghulu. Wanafu masyiati masyiatil abdi wa iradati, dan mereka menafikan kehendak hamba dan keinginannya. Ya. Jadi mereka hanya menetapkan adanya masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba itu tidak memiliki iradah wal masyiah. Nah, sehingga muncullah pemikiran al-jabar, dipaksa. Nah. Wal mu'tazilah ala naqidi ghulu fi itsbati masyiatil abdi wa iradatihi wa nafau masyiatallah jalla wa ala. Nah, sementara Mu'tazilah kebalikannya. Mereka menafikan, ya, ghulu ekstrim di dalam menetapkan masyiah hamba dan kehendak hamba. Mu'tazilah di sini dimaksud Qadariyah yang tadi kita sebutkan. Nah, Kebalikan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah, mereka menafikan masyiatul abdi, kehendak seorang hamba, demikian pula keinginan serta pilihan seorang hamba. Sementara Al-Qadar gulu di dalam menafikan kehendak seorang hamba. Afwan. Di dalam menetapkan, bukan menafikan. Kalau Qadariyah, gulu di dalam penetapan. Jabariyah, gulu di dalam penafian. Nah, ini untuk mudah mengingatnya. Ya, jadi di dalam permasalahan takdir, kalau Qadariyah, gulu fil isbat. Ekstrim berlebih-lebihan di dalam menetapkan kehendak hamba. Jadi setiap hamba itu memiliki kehendak sendiri tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Jabariyah ghulu fi nafi, berlebih-lebihan di dalam menafikan kehendak hamba. Ya, jadi menurut mereka Jabariyah seorang hamba enggak punya pilihan, enggak punya kehendak, semuanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu min at-ta'ifataini ghala fi syai'. Maka masing-masing dari dua kelompok ini gulu di dalam suatu perkara. Al-Qadariyatu, maka Al-Qadariyah mereka gulu di dalam menetapkan kehendak hamba dan keinginannya. Hatta qalu, sampai mereka mengatakan, innahu layastatillu anillah wa yakhluqu ma yurid. Sesungguhnya hamba tersebut itu terpisah, perbuatannya terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menciptakan apa yang mereka inginkan. Nah, wal Jabariyah, adapun Jabariyah sebaliknya, ghalu fi isbati masyiatillahi wa iradatih. Mereka ghulu di dalam menetapkan kehendak seorang hamba dan keinginannya. Hatta nafau masyiatal abdi wa iradatahu. Sampai mereka menafikan kehendak seorang hamba dan keinginannya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah, ya, tawassatu, mereka berada di pertengahan. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, firqa yang selamat. Menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, kullu syai'in fahuwa biqadha'illahi wa qadari. Adapun akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah yang wajib untuk kita pegang, ya, adalah meyakini bahwasanya segala sesuatu itu sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa minha af'alul ibad. Dan di antaranya pula ada perbuatan hamba. Artinya hamba juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pilihan seorang hamba, kehendak seorang hamba itu tidak terpisah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa hiya makhluqatun lillah. Maka semua kehendak hamba, perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya fi'lul 'abdi bi ikhtiyarihi wa basyiatihi. Dan itu merupakan perbuatan hamba sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Li'annal 'abda lahu basyiatun walahu ikhtiyarun, karena seorang hamba dia memiliki kehendak dan memiliki pilihan. Ya. Jadi ketika seorang hamba menjadi seorang mukmin, itu pilihan dia, itu kehendak dia di satu sisi. Demikian pula ketika dia menjadi seorang kafir, itu pilihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin, maka hendaknya dia beriman. Dan barang siapa yang ingin, hendaknya dia kafir. Nah, tapi apa? Ada ancamannya. Bukan pilihan tanpa akibat. Pilihan ada akibatnya. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim yuradiquha. Ya. Sesungguhnya, ya, kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, naran, neraka, api yang menyala-nyala. Nah, yuhaqu bihim, yang mengitari mereka, yuradiquha, yang akan menghanguskan, membakar mereka. Nah, ada hukumannya, bukan bebas seperti itu saja. Nah, Bal huwa yaf'alul asya' bi ikhtiyarihi wa mahdhi iradatihi. Bahkan ya, seorang hamba melakukan sesuatu itu semata-mata karena pilihan dan keinginan dia. Pilihan dia. Walidzalika yusabu ala fi'lil khair wa yu'aqabu ala fi'lis syarr. Oleh karena itu, seorang hamba itu diberi pahala karena perbuatan baiknya, demikian pula dia dihukum karena perbuatan jeleknya. Karena pilihan dia. Kalau dia tidak ada pilihan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghukum seorang hamba? Nah, ini yang orang-orang Qadariyah salah di dalam memahami. Li'annahu fa'ala bi iradatihi wa masyiatihi. Karena hamba tersebut melakukan sesuatu itu dengan kehendak dan pilihannya. Walau kana mujbaran fa innahu la yu'aqab. Kalau dia dipaksa melakukan sesuatu karena dipaksa, tentunya hamba tersebut tidak dihukum. Kenapa? Kaifa yu'aqabu 'ala syai' laisa lahu fihi ikhtiyarun wala masyiatun au iradah? Bagaimana dia dihukum karena melakukan sesuatu dalam keadaan dia tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki kehendak dan keinginan? Bagaimana dia dipaksa? Ya, walidzalika Allah jalla wa ala la yu'akhidul majnun alladhi laisat lahu irada. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seorang yang majnun, seorang yang gila, yang melakukan sesuatu karena tidak ada keinginan darinya. Ya, orang yang gila, orang yang majnun, dia melakukan apa saja itu tidak dosa. Ya, tidak ada dosa. Karena dia tidak memiliki pilihan, majnun, tidak punya akal. Wala yu'akhidul mukrah alladzi laisa lahu ikhtiyar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seorang yang mukrah, seorang yang dipaksa. Ya. Karena dia tidak memiliki ikhtiar. Misalnya seorang diancam ya hendak dibunuh. Ya. Seorang dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur, kalau tidak dibunuh misalnya, ya ancam. Kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur karena tidak ada pilihan dia. Ya, nyawanya terancam. Maka boleh bagi dia untuk melakukan ataupun mengucapkan perkataan kufur. Nah, ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akhidun na'iba alladzi laysa 'indahu fikrun wa 'aqlun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seorang yang tidur karena dia tidak memiliki pikiran dan akal. Orang yang tidur melakukan apa saja, ya tidak salah namanya tidur. Tahu-tahu dia tidur misalnya ya merusak sesuatu, maka dia tidak berdosa. Walaupun secara hukum syar'inya, secara hukum dunianya, ya orang gila sekalipun kalau dia melakukan kerusakan tetap diminta tanggung jawab kepada walinya untuk mengganti. Ini hukum dunia. Ya, tapi secara hukum akhirah Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya. Demikian pula seorang yang berpuasa ketika lupa. Ya, lupa dia minum misalnya, makan, lupa. Maka dia tidak berdosa. Karena melakukan perbuatan tersebut yang pada hakikatnya itu pembatal puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena itu diangkat dari 3 orang. Jadi tidak dicatat. As-saghir hatta yahtalim. Yang pertama anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia baligh. Nah, orang anak kecil, anak bayi, balita yang belum baligh, ya, ketika melakukan perbuatan jelek misalnya, perbuatan yang merusak, maka dia tidak dikenai hukuman karena belum baligh, belum mumayyiz. Nah, as-saghir hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia istilam. Wal majnun hatta yufiq. Demikian pula orang yang gila sampai dia sadar. Wa na'imu hatta yastayqidh. Dan seorang yang tidur sampai dia bangun. Kenapa? Li'anna ha'ula laisat lahum iradatun au masyiah. Karena mereka tidak punya kehendak, demikian pula keinginan. Fala yu akhaduna ala ma fa'alu waqta ghiyabi uqulihim wa iradatihim. Sehingga mereka tidak dihukum terhadap apa yang mereka perbuat, ya, ketika hilangnya akal mereka dan keinginan mereka. Nah, maka ini, ya, penjelasan yang disebutkan oleh Fadhilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.